بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، kita lanjutkan kajian kitab Fawaidul Fawaid atau Al-Fawaid karya Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dan kita menyesuaikan dengan urutan dari Syekh Ali Al-Halabi hafizahullah di kitab Fawaidul Fawaid. Kali ini kita dengan sedikit ringkasan membahas tentang tiga hal yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Bisa dilihat di kertas yang telah dibagikan. Ibn Qayyim Al-Jauziyah berkata dalam kitab Al-Fawaid, Allah telah memberikan kepada hamba-hambanya tiga hal. Ya, mana tiga hal ini kita tidak akan lepas dari semua itu, pasti ada pada diri kita. Yang pertama, al-amr, perintah. Dan amr itu ada amrun lil fi'il dan amrun lit tark. Ada amrun lil fi'il dan ada amrun lit tark. Perintah itu ada perintah untuk melakukan dan ada perintah untuk meninggalkan. Amrun lil fi'il itu yang disebut amr, perintah. Adapun amrun litark atau litarkil fi'il, ini berarti larangan. Jadi nomor satu ini ada dua cabang dia, 1A dan 1B. 1A itu perintah, 1B larangan. Karena larangan termasuk perintah. Ya, kita dilarang wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri kalian. Atau wala tulqu bi aidikum ila tahlukati, jangan kalian lempar diri kalian menuju kehancuran. Ini larangan, yaitu Allah memerintahkan agar kita tidak melakukan pengerusakan diri dan semisal itu. Jadi yang pertama ini al-amr, masuk di dalamnya perintah maupun larangan. Karena larangan itu juga perintah untuk meninggalkan perbuatan. Dua, al-qadha. Al-qadha itu ketetapan maknanya. Ya. Al-qadha maknanya ketetapan. Qadha yaqdi di sini maknanya menetapkan. Dalam rukun iman yang nomor 6, beriman kepada qadha dan qadar. Qadha dan qadar. Di sinilah para ulama berselisih pendapat. Apakah qadha dan qadar itu sama atau beda? Para ulama berselisih pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya qadha dan qadar itu sama saja. Qadha dan qadar takdir dua-duanya. Qadha dan qadar takdir. Sama. Ya. Ulama lainnya, sebagian ulama mengatakan keduanya berbeda. Lafal berbeda, sebutan berbeda, dan maksudnya berbeda. Walaupun ada kesamaan namun ada perbedaan. Dan dari ulama-ulama yang mengatakan qadha dan qadar itu ada perbedaan, mereka pun berselisih pendapat mengenai apa bedanya antara qadha dan qadar. Apa beda? Berselisih pendapat mereka juga. Ya. Ada yang mengatakan Qada itu bersifat universal, sedangkan qadar, takdir, bersifat parsial. Ya, ini qada itu apapun yang tercatat secara global di Lauh Mahfuz. Sedangkan qadar atau takdir itu tiap-tiap dari ketentuan tersebut. Jadi qada itu sisi universal dari takdir. Adapun qadar itu sisi parsial dari setiap semua apapun yang ditakdirkan secara parsial, maka itu takdir qadar. Begitu. Di antara ulama berpendapat seperti itu. Ada yang mengatakan qada itu adalah apa yang telah berlalu dari ketentuan. Sementara qadar apa yang sedang berlaku dari ketentuan. Ya. Ala kulli hal, para ulama berbeda pendapat mengenai ini semua. Yang mana kita tidak diharuskan untuk mendetail dalam memahami bedanya qada dan qadar sama atau tidak. Ala kulli hal, lebih simpelnya kita katakan qada adalah qadar dan qadar adalah qada, gitu aja. Kita lebih ikut dengan pendapat yang khalas, disamakan saja qada dan qadar. Ya. Qada dan qadar yaitu takdir. Ya. Taib, namun di pembahasan ini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengerucutkan qada dengan makna dua macam, musibah dan perbuatan dosa. Ya, jadi ini qada yang beliau maksudkan mengerucut ke dua macam, yaitu ternyata qada yang mungkin menurut kita syarr, ya, keburuk, tidak baik, gitu, negatif, ya kan? Ya. Taib. Jadi satu, dua sudah. Tiga, Allah memberikan yang ketiga an-ni'mah. Kenikmatan, ya. Ni'mah. Kenikmatan. Yang mana nomor tiga ini sepertinya opposite atau berlawanan dengan nomor dua dari segi negatif atau positifnya, gitu kan? Nomor satu itu perintah dari Allah, hukum. Hukum apa di sini? Hukum syar'i. Ya, nomor satu ini perintah berarti hukum, hukum, hukum syar'i. Oke? Hukum syar'i yang berawal dari iradah syar'iyah, yaitu keinginan Allah. Keinginan Allah yang bersifat syar'i. Karena dalam materi tauhid, Allah Ta'ala memiliki iradah. Iradah itu keinginan, kehendak. Ada iradah syar'iyah, ada iradah kauniyah. Ya. Jadi yang pertama ini hukum Allah yang bersifat syar'i. Ketetapan Allah yang bersifat syar'i, karena semua hukum syar'i adalah ketetapan Allah. Ya. Haramnya isbal bagi laki-laki masuk nomor pertama. Dia masuk ke perintah bagi laki-laki untuk tidak melakukannya. Dan ini hukum syar'i. Yang mana ini berdasarkan apa? Keinginan Allah secara syar'i. Oke. Jadi poin pertama al-amr itu ya, hukum syar'i. Qada syar'iyyah, qada syar'i. Nomor pertama. Ini pahami baik-baik ya. Kadang agak sulit bagi sebagian orang untuk memahami ini. Selain karena memang ini agak jarang dibahas juga memang, ya. Jadi hukum itu ada dua macam, ya. Ada hukum syar'i, ada hukum kauni, ya. Ada hukum syar'i dan ada hukum kauni. Allah Ta'ala dan Rasulnya melarang kita melakukan penyuapan atau penyogokan atau semisal itu, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kata para sahabat, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasyi wal murtasyi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap dan yang disuap. Nah, ini larangan. Berarti ini perintah agar kita meninggalkan atau menjauhi suap penyuap. Tapi ini masuknya ke hukum alam atau hukum syar'i? Hukum syar'i. Maka ini hukum syar'i namanya. Dan hukum syar'i ini ketetapan yang bersifat syar'i, makanya hukum syar'i disebut juga dengan qada syar'i. Qada syar'i. Ya. Nah, hukum syar'i atau qada syar'i ini berdasarkan keinginan Allah, bukan? Keinginan Allah, iradah, yaitu iradah yang bersifat syar'iyah namanya. Begitu. Iradah syar'iyah. Keinginan Allah yang bersifat syar'i. Ya. Enggak apa-apa berat dikit lah, ya. Tapi ini penting, ikhwan, ya. Ini penting. Jadi yang pertama itu perintah atau larangan, kita dapat enggak sekarang orderan perintah untuk sholat lima waktu, perintah untuk puasa Ramadan, perintah untuk ini, untuk dari yang wajib sampai yang sunnah. Ya kan? Diperintahkan. Kita diperintahkan menuntut ilmu. Nah, ini hukum menuntut ilmu itu fardu ain bagi setiap muslim. Ini hukum apa? Hukum syar'i. Ya, berarti ini qada syar'i atas kehendak siapa? Kehendak Allah, kehendak yang bersifat syar'i. Makanya untuk menentukan ini hukum syar'i itu bukan atas kehendak hawa nafsu kita, tapi apa yang Allah inginkan dari perkataan Allah dan Rasulnya dan juga melalui pemahaman para salaf. Begitu ya. Ini hukum syar'i, qada syar'i berdasarkan keinginan Allah yang bersifat syar'i. Oke. Itu satu. Adapun yang kedua dan yang ketiga, ya, yang kedua apa? Qada, yang dimaksud al-qada di sini Ibnu Qayyim lebih mengerucutkan kepada apa? Musibah dan perbuatan dosa. Taib, ya. Musibah dan perbuatan. Musibah terjadi enggak di diri kita, di sekitar kita, misal diri kita? Terjadi, ya. Kita pernah berbuat dosa? Pernah berbuat dosa. Taib. Dan yang ketiga, Allah memberikan kita kenikmatan. Kenikmatan pendengaran, penglihatan dan seterusnya dari kenikmatan demi kenikmatan. Pertanyaan ikhwan. Musibah itu takdir Allah, bukan? Ya betul. Betul enggak? Apa jangan-jangan di luar takdir Allah? Takdir Allah terjadi musibah itu. Perbuatan dosa takdir Allah? Apa di luar takdir Allah? Enggak ada di Lauh Mahfuz. Takdir Allah. Ya, takdir Allah. Betul, jangan ragu antum. Antum kok ragu? Kenapa? Enggak apa-apa kalau salah, ya ana salahin, ya. Jangan ragu, ya. Musibah takdir Allah, kecelakaan takdir Allah. Perbuatan dosa takdir Allah. Ada seorang berzina dengan perempuan misalnya, ya itu Allah sudah takdirkan belum? Sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya. Ya anda tahu antum hati-hati masalah akidah, tapi ini sebenarnya masalah basic, jadi jangan ragu dong, ya. Ya, semua ini musibah dan juga perbuatan dosa itu di bawah takdir Allah, oke? Okay? Kemudian yang ketiga, an-ni'mah. An-ni'mah, kenikmatan. Ya, kenikmatan. Nah, kenikmatan itu takdir dari Allah, bukan? Hah? Ya. Jangan lemas, Pak. Jangan takut. Ya, oke. Okay. Ya gitulah. Jadi anda merasakan ada kehidupan, ya. Jadi an-ni'mah itu kenikmatan, itu takdir Allah juga. Betul. Nah, sekarang tapi tadi nomor 2 Ibnu Qayyim itu mengerucutkan qada itu untuk musibah dan perbuatan agak negatif gitu, ya. Yang ketiga kenikmatan. Ibnu Qayyim memisahkan itu. Padahal sebenarnya kenikmatan itu ya takdir juga, qada juga. Oke. Okay? Nah, sekarang untuk yang kedua dan ketiga, ini hukum syar'i atau bukan? Terjadi musibah. Pohon angsana di pinggir jalan pada tumbang. Itu syar'i enggak? Terjadi kayak gitu. Hah? Berdasarkan hukum syar'i enggak itu? Enggak kan? Enggak. Enggak, itu hukum apa namanya? Hukum kauni. Ya, hukum, ya kalau mungkin bahasa kita hukum alam, tapi ada kehendak Allah, bukan? Di bawahnya, ya. Iya. Nah, gitu kan? Perbuatan dosa. Iblis melawan manusia. Iblis melawan Nabi Adam alaihissalam. Iblis kufur kepada Allah. Padahal iblis itu tahu tentang Allah, bahkan doanya minta sama Allah. Iblis melakukan dosa, tidak mau bersujud kepada Adam, padahal itu perintah Allah. Oke? Sekarang perintah Allah, Allah memerintahkan apa? Usjudu li Adam. Sujudlah kalian semua kepada Adam. Ini perintah Allah bukan? Ya. Ini syar'i bukan hukumnya? Syar'i. Taib. Sekarang ternyata iblis tidak mau ikut. Kenyataan iblis tidak mau ikut ini bersifat syar'i atau kauni? Ayo, pintar-pintar ayo. Ayo, syar'i atau kauni? Kauni. Ya? Oke. Hukum yang terjadi begitu saja, ya. Maksudnya terjadi begitu saja, walaupun negatif tapi atas kehendak Allah. Oke. Perbuatan dosa yang terjadi ini melanggar syariat, iya melanggar syariat betul. Tetapi keterjadiannya ini bersifat apa? Kauni. Oke. Kemudian yang ketiga, nikmat. Hari ini antum dapat kenikmatan apa, ikhwan? Hah? Apa? Ilmu, enggak selain ini. Enggak enak kan ngomongin itu. Yang lain nih. Sebelumnya apa? Hah? Dapat makanan di kondangan, ya misalnya, ya. Hah? Dapat aqua, masya Allah. Taib. Dibagikannya aqua di masjid ini syar'i atau tidak? Maksudnya, apakah ini hukum syar'i terjadi ada aqua terbagikan itu hukum syar'i? Bukan. Tapi itu betul, itu hukum ketetapan takdir betul. Tapi hukum apa? Kauni namanya. Gitu ya? Antum dapat nikmat. Antum berbuat dosa, antum dapat musibah, ini semua hukum alam. Hukum alam berdasarkan keinginan siapa? Keinginan Allah Subhanahu wa taala, tapi keinginan yang bersifat kauniyah. Itu bedanya ya. Oke. Kenapa ada pelajaran seperti ini? Sebenarnya kalau dibilang rumit, demi Allah jemaah sekalian, tidak rumit ya. Mungkin karena belum terbiasa. Atau mungkin belum pernah mendengar sebelumnya, atau pernah dengar tapi belum pernah dijelaskan seperti ini klasifikasinya ya. Jadi ada takdir, ada ketetapan Allah yang bersifat syar'i. Ketetapan yang bersifat syar'i itu jadinya hukum syar'i, perintah dan larangan ya. Begitu ya. Adapun segala keterjadian di muka bumi ini itu menjadi hukum kauni. Daun itu jatuh, siapa yang mentakdirkan? Allah. Apakah itu syar'i? Tidak, itu terjadi. Hukum kauni. Begitu ya. Segala keterjadian di alam semesta ini hukum kauni dan Allah yang menghendakinya dengan kehendak kauni. Ya, kehendak yang bersifat untuk semesta alam. Gimana jemaah, agak pusing gak antum? Gak apa-apa kan anda jelaskan gini? Yang jelas alhamdulillah, yang gak jelas semoga Allah beri hidayah. Gitu kan ya. Taib. Seorang hamba tidak akan lepas dari ketiga hal tersebut. Betul. Antum gak bakal lepas dari hukum syar'i dan gak bakal lepas dari hukum kauni. Hukum syar'i untuk antum patuhi dan imani. Hukum kauni untuk antum terima dan imani. Gitu loh. Ya. Hukum syar'i untuk antum realisasikan ketaatannya dan untuk imani dan realisasikan ketaatannya ya. Coba misalnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah, dan dirikanlah oleh kalian salat. Ini apa? Perintah bukan? Perintah. Hukum apa ini? Syar'i. Antum wajib enggak? Wajib mengikuti ya. Wajib antum menerima, merealisasikan. Ya. Setelah mengimani sebelumnya bahwa ini hukum syar'i, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kullu man 'alaiha fan. Ayo, apa artinya itu? Setiap apa yang di atas bumi ini fana. Ini hukum syar'i bukan? Ada perintah atau larangan enggak di sini? Enggak ada. Kenyataan kan, khabar setiap yang ada di muka bumi ini fana. Urusan antum bukan tuh, bukan urusan antum. Ada perintah nggak di balik ayat ini? Nggak ada. Larangan nggak ada. Cukup imani, terima aja imani bahwa saya semua yang di dunia ini fana, fana. Ini hukum apa namanya? Hukum kauni, ya begitu ya. Taib. Kemudian al-qadha ada dua macam, musibah atau perbuatan dosa. Kalau ada yang mau bertanya di kertas aja ya, ikhwan ya. Ya begitu. Hanya Allah yang berhak untuk diibadahi oleh hambanya dalam semua tingkatan tersebut. Dalam perintah dan larangan kita menyembah Allah, dalam mengimani ketetapan terhadap adanya musibah dan perbuatan dosa, kita tetap beribadah kepada Allah. Dalam urusan nikmat pun kita harus bersyukur dengan merealisasikan ibadah kepada Allah melalui kenikmatan tersebut. Ya. Makanya kalau ditanya, mau tahu enggak nikmat apa yang berkah dan nikmat apa yang tidak berkah? Parameternya adalah nikmat yang berkah itu nikmat yang menjadikan antum semakin dekat kepada Allah. Nikmat yang tidak berkah itu adalah nikmat yang membuat antum semakin menjauh dari Allah. Gitu loh. Beli HP baru, HP terbaru, tercanggih, mantep lah pokoknya. Sampai mungkin bisa melihat apa yang ada di balik tembok, masya Allah. Ya, antum boleh ketawa sekarang, tapi bisa jadi suatu saat, ya, bisa jadi. Ya bukan berarti saya bilang bakal jadi ya, bisa jadi. Dulu orang pun ketawa mungkin kalau ada orang bisa WhatsApp atau seperti sekarang, tapi ternyata terjadi. Ya. Nah, luar biasa HP-nya. Tapi dengan HP itu yang merupakan kenikmatan yang didapatkan, dia malah menjadikannya untuk kemaksiatan. Gitu. Ini nikmat betul, tapi nikmat ini yang nikmat tidak berkah. Jadi ukuran berkah atau tidaknya rezeki atau nikmat itu dilihat dari apa? Dari penggunaan setelahnya. Bersyukur dengan amalan, bersyukur dengan menjadikan barang tersebut media kebaikan atau tidak. Gitu ya. Kemudian hamba yang paling dicintai Allah adalah hamba yang memahami kewajiban ibadahnya dalam tingkatan-tingkatan ini dan memenuhi hak ibadah kepada Allah. Ini hamba yang paling dekat kepada Allah. Sedangkan hamba yang paling jauh dari Allah adalah hamba yang tidak mengetahui kewajiban ibadahnya yang disyariatkan olehnya dalam semua tingkatan itu. Ya, jadi penting juga ya ikhwah sekalian untuk mengetahui ya apa yang harus kita lakukan terhadap perintah, larangan, dan apa yang harus kita lakukan ketika terjadi musibah, dan apa yang harus kita lakukan ketika kita berbuat dosa, dan apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan kenikmatan. Nah, gitu. Kita jadi dikasih oleh Allah tiga hal. Apa? Pertama, hukum syar'i, perintah dan larangan. Harus tahu. Kalau perintah harus ngapain kita? Kalau larangan harus ngapain? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang rasul kalian ya, dan apa yang rasul datangkan kepada kalian maka lakukan. Dan apa yang beliau larang maka tinggalkan, berhentilah, jangan lakukan itu. Itu yang harus kita lakukan. Gitu kan? Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul, harus taat. Itu hukum syar'i. Nah, orang juga harus tahu ubudiyah apa yang perlu dilakukan dalam konteks menghadapi al-qadha yang dimaksud di sini musibah dan perbuatan dosa. Ya. Banyak orang gelagapan pas dapat musibah, ya enggak? Gelagapan dia. Rumah belum kemalingan, baru gemboknya apa namanya, rusak ya. Ada yang mainin ternyata kebuka rusak dan rumahnya diobrak-abrik. Enggak ada yang hilang. Tapi paniknya itu kayak kehilangan akhirat. Marah, ngamuk-ngamuk, bingung, nyalahin satpam, nyalahin petugas, nyalahin marbot masjid, nyalahin tetangga, nyalahin imam masjid, ya Masya Allah, nyalahin presiden habis itu. Nah, ini mencak-mencaknya orang ini disebabkan apa? Disebabkan tidak punya manajemen qalbu terhadap musibah. Langsung dengan gegabahnya menyalahkan siapapun yang bisa dia salahkan. Dan tidak pernah ngaca kalau ternyata itu akibat dari penghasilannya yang haram. Gitu kan? Banyak tuh orang seperti itu. Orang sekarang ataupun mungkin orang zaman dulu, sekarang lebih banyak. Karena memang makin kemari makin banyak orang tuh tidak peduli halal atau haram. Waktu kita naik mobil di Bekasi nih ya, di daerah mana lupa, di Pondok Ungu kayaknya. Di samping jalan biasa kayak di samping jalan ada apa namanya jejeran motor dengan tag ya, tulisan di depannya kreditan. Kreditan pertama apa DP namanya 200 ribu kalau enggak salah. 200 ribu antum sudah dapat satu motor. Ya. Sisanya gimana? Iya nanti nyicil, tapi kan ada ketentuan ribawinya mesti. Tuh sekarang dipermudah. Orang mana mikir ini riba? Riba sekarang dipermudah, dipermurah. Iya, dan orang tergiur dengan itu, biarin. Kartu kredit, ini dan seterusnya. Masya Allah. Maka banyak orang kelihatan berjaya padahal hutangnya banyak. Kelihatan berjaya padahal hutangnya banyak. Kelihatan mewah padahal hutangnya banyak. Ini kan gaya hidup barat. Barat kalau antum lihat mungkin mereka Masya Allah punya ini punya itu, mobil, rumah Masya Allah, tapi bil bulanan mereka itu mencekik leher mereka. Ya. Taib. Juga kadang-kadang malah bukan hanya orang awam, sampai ustadznya pun, beberapa ustadz itu luar biasanya ya, dengan beraninya menghalalkan yang Allah haramkan. Ini bisa kufur loh kepada Allah kayak gini. Mana ada cerita lah ya. Semalam ada yang menceritakan kepada ana bahwasanya di masjid ini ya, kadang masjid campur-campur, kadang ada pengajian ini, pengajian itu ya. Ini ada pengajian Masya Allah ya. Seorang ustaz keturunan Nabi Adam alaihissalam ya. Nah itu ustaz ini ditanya sama jemaah. Ini lihat, ahlul ahwa yang mengikuti hawa nafsu itu ketika ditanya suatu permasalahan konflik, dia akan menjawab sesuai dengan selera penanya, bukan sesuai dengan hukum syar'i, sesuai dengan selera penanya atau selera masyarakat yang dia sedang berada di tengah mereka. Mungkin karena takut gak diundang lagi atau gimana, takut dibubarin pengajian atau gimana, wallahu a'lam. Ditanya kemudian, mohon maaf ya, mungkin juga menyinggung sebagian dari kita, ustadz hukum KPR itu gimana ustadz? Yang ribawi ustadz, riba katanya. Katanya riba ustadz. Ya, kalau memang KPR di sini ada ya, kredit perumahan kemudian tidak ribawi, enggak masalah kan ya? Tapi kan banyaknya kan enggak gitu. Ribawi. Ustadznya kemudian dengan lantang, Masya Allah. Memang ustadz perlu lantang supaya kebenaran tertegakkan. Tapi ini lantangnya ini, lantangnya justru sebaliknya. Bilang apa? Boleh itu, enggak apa-apa. Kalau misalnya ada ustadz yang ngeharamin KPR riba, ngeharamin riba, emang mereka mau beliin rumah buat kita? Gitu. Ini kan bukan jawaban seorang ustadz. Anak kecil aja enggak jawab gini, karena enggak ngerti ya. Anak ini bukan jawaban ustadz kayak gini. Ya, lihat, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Mendingan diam daripada ngomong begitu, beneran. Karena apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Yang memakan harta ribawi tidaklah mereka nanti berdiri melainkan seperti berdiri orang kesurupan. Kenapa? Dzalika biannahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Mereka itu disebabkan apa? Di antara penyebab nanti ketika dibangkitkan hari kiamat itu terluntar-luntar kayak orang kesurupan. Ya boro-boro dapat naungan, kayak orang kesurupan gimana repotnya bertahun-tahun, beribu tahun menuju padang mahsyar, di padang mahsyar. Karena mereka mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Perdagangan biasa ini kayak sama sama riba, sama aja. Semua halal. Padahal kata Allah wa ahallallahu al-bai'a. Allah menghalalkan jual beli, wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Maka di sini artinya adalah jual beli ribawi itu bukanlah jual beli gitu loh. Jual beli ada sendiri, riba ada sendiri. Maksudnya riba ini betul-betul suatu hukum khusus, bukan masuk ke bab jual beli. Dia udah betul-betul negatif 100%. Ya. Coba lihat, bertentangan enggak dengan apa yang Allah sebutkan? Jelas bertentangan, dan seharusnya, dan yakin dia tahu itu riba, itu haram, tapi menghalalkan begitu saja. Bahkan menantang ustadz-ustadz yang mengharamkan riba. Ya, emang mereka mau beliin kita rumah? Masya Allah. Kalau semua ustadz mindsetnya kayak gini, rusak ini masyarakat, beneran. Rusak masyarakat. Yang haram bakal dihalalkan demi selera rakyat. Oh, waspada sih. Yang seperti ini luar biasa. Tuh lihat, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini, ya. Iya. Kenapa sampai riba ini? Kita bicara yang sampai mana kita sekarang? Ala kulihal, Anda juga lupa sampai mana, ikhwan? Sampai mana kita? Ubudiyah hamba ya, bukan? Oke, sip, ya. Sekarang kita mempelajari 1 dan 2. Al-amr dan juga al-qadha. Al-amr terbagi menjadi 2 kan? Yaitu amrun lil fi'il dan amrun li tarkil fi'il. Perintah untuk melakukan sesuatu dan perintah untuk meninggalkan sesuatu atau larangan. Itu cabang nomor pertama, ya. Kemudian nomor kedua ada 2 cabang. Qadha itu ada musibah dan ada perbuatan dosa. Maka kita bagi sekarang ubudiyah untuk 4 konteks. Ubudiyah untuk 4 konteks, ya. Insyaallah apa jelas ya klasifikasi klasifikasi yang Anda sebutkan tadi ya, mudah-mudahan jelas ya. Ubudiyah, apa ubudiyah itu? Ubudiyah adalah sikap penghambaan. Sikap penghambaan, sikap peribadatan. Sikap penghambaan seorang hamba dalam 4 konteks. Yang mana 4 konteks ini, ya, konteks kenikmatan itu tidak kita bahas di sini. Yang mana 4 konteks ini ya pasti ada pada diri kita. Pasti terkena untuk diri kita. Kita semua mukallafun, yaitu orang yang terbebani dengan hukum syariat. Kita udah baligh. Kita bukan orang gila. Maka kita diberi perintah, kita diberi larangan. Maka orang yang berakal dan sudah baligh harus ngerti apa sih yang harus dilakukan kalau diperintah. Orang yang baligh dan berakal harus ngerti apa sih yang kudu dilakukan kalau dilarang. Kalau ternyata gak ngerti, ini imma jahil atau imma ghairu aqil, gila ya. Atau memang pengen masuk neraka, ya kan? Coba kita coba yang pertama. Ubudiyah, sikap penghambaan seorang hamba dalam konteks perintah Allah. Bagaimana sikap itu diwujudkan dengan cara apa? Dengan cara la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dengan cara melaksanakan perintah tersebut berdasarkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berdasarkan 1, ikhlas, dan 2, ittiba, gitu, ya. Iya. Ini poin global sekali kan? Ya. Kalau diperintah dalam agama hukum syar'i kan? Hukum syar'i. Maka kita melaksanakannya harus apa? Ikhlas dan sesuai tuntunan Rasulullah. Tadi kata Allah Ta'ala wa aqimus shalah. Dirikanlah oleh kalian salat. Harus harus ini enggak? Harus ikhlas enggak? Harus ikhlas. Harus sesuai tuntunan Rasulullah? Iya, harus. Enggak bisa kita bikin salat sendiri. Ya. Jelas insyaallah yang ini ya. Jelasnya sejelas-jelasnya semua orang kita jelasin jelas. Tapi realisasinya itu yang belum tentu kita lakukan. Ya. Ikhlas, jangankan antum, Anda sendiri untuk ikhlas ini saja ini tugas, tugas berat. Iya. Kita semua tahu ikhlas itu harus, harus tulus, wajib itu. Jangan berbuat syirik, semua tahu. Merealisasikannya itu yang berat. Kita udah punya akal, kita sudah baligh, kita tahu ini. Tapi merealisasikannya, makanya untuk yang konteks perintah Allah ini, ikhlas, ittiba, ini saya bukan ngajarin antum, ngingetin, ya kan? Karena Anda yakin ikhwan akhwat tahu semua ini, hafal, dalilin juga hafal. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, disuruh ikhlas, ya kan? Innamal a'malu binniyat, disuruh ikhlasin niat. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, disuruh ikutin Rasulullah. Ya. Kemudian itu udah satu. Kemudian bagaimana dengan ubudiyah? Sikap penghambaan seorang hamba dalam konteks larangan dari Allah, yaitu ketika mendapatkan larangan, harus apa sih hamba itu? Sikap apa yang harus hamba ambil? Dengan cara apa? Dengan cara menjauhi larangannya. Cukup? Sebentar. Belum cukup. Loh, panjang banget saat. Ya karena ditulisnya begitu di sini ya. Menjauhi larangannya. Ada lagi. Menjauhi apa yang Allah larang itu beragam model jemaah sekalian. Ada orang menjauhi perzinahan, kenapa? Karena istrinya bawel, ya kan? Takut istrinya punya sixth sense. Ya. Kalau dia selingkuh dikit, ketahuan sama istrinya. Bau badan beda, Bang. Ini parfum siapa, Bang? Wah, kok kayak gini baunya? Saya tahu nih parfum akhwat mana nih. Nah, bingung suami. Kok takut? Makanya banyak suami itu heran dengan istri-istrinya. Kok kamu bisa tahu ya? Iya. Begitu. Enggak meriksa handphone, enggak meriksa WhatsApp, tapi bisa membaca istri itu gelagat suaminya. Kamu sudah berubah, Bang, gitu misalnya. Beda, bulan ini beda. Ya. Gitu kan? Ada apa? Ada apa di luar sana? Kok pulang sekarang agak lebih malam? Sama siapa? Gitu curigaan. Ya masyaallah. Padahal enggak meriksa HP, cuman instingnya itu. Ini sixth sense yang paling ngeri di sini, ya. Indra keenam paling ngeri itu bukan anak indigo. Para istri itu asyaddu indigoan, ya. Lebih indigo lagi dalam hal ini, ya. Ya, bukan istri Anda tapi ya insyaallah ya. Enggak tahu istri siapa ya. Begitu. Ada orang menjauhi apa yang Allah larang bukan karena takut pada Allah, bukan karena ingin mengagungkan Allah, bukan karena cinta kepada Allah, ya enggak? Nah, ini berarti belum sampai ke dalam ubudiyah. Kalau kita meninggalkan sesuatu yang Allah larang karena faktor dunia, karena faktor memang enggak sempat, maka ini bukan peribadatan. Bukan sikap peribadatan, ya enggak? Iya. Contoh misalnya, misal lain ya, selain misal tadi. Ada uang ya, di mana? Di warteg atau di warung. Antum masuk ke warung itu tergeletak uang banyak ya. 50 ribuan tebel. Mungkin kayaknya kalau dihitung-hitung nih 20 juta nih kayaknya. Masya Allah nih. Tinggal ambil tilep aja gitu. Kabur, orang lagi gak ada. Pedagang lagi masuk ke rumah. Ngambil stok baru misalnya. Tinggal ambil. Ya. Mau ambil. Ah, ada CCTV. Ya kan. Nah ini gak jadi ambil. Terus habis itu. Afwan, afwan gitu kan. Ke CCTV-nya. Afwan, afwan. Ya. Nah, di sini dia meninggalkan perbuatan yang dilarang sama Allah, kan mencuri dilarang sama Allah. Tapi dia meninggalkannya itu bukan dalam rangka takut sama Al-Alim Al-Khabir, mengagungkan Allah Al-Azim atau cinta kepada Allah Al-Karim. Bukan karena itu, bukan. Tetapi karena CCTV. Berarti dia meninggalkan kewajiban, meninggalkan hal yang buruk ini karena orang. Iya enggak? Kan CCTV nanti terekam. Iya. Bisa syirik kan nih? Bisa aja syirik. Gitu. Berarti ini bukan masuk ke sikap ubudiyah, bukan. Malah ini bisa masuk ke syirik. Gitu. Jadi baru kita merasuk ke sisi ubudiyah dalam konteks larangan Allah ketika kita memang menjauhi larangan tersebut lantaran takut kepada Allah. Ya, cukup takut kepada Allah saja antum sudah terisikan makna di kalbu antum mengagungkan Allah dan cinta pada Allah sebenarnya tanpa sadar. Cukup takut ajalah sama Allah, itu sudah terisi di kalbu antum pengagungan terhadap Allah dan cinta pada Allah tanpa sadar. Ya. Meninggalkan maksiat apapun itu, ya. Meninggalkan maksiat apapun itulah. Kenapa? Karena wah, kalau misalnya saya lakukan ini, Allah tahu. Enggak ada yang tahu memang manusia. Allah tahu. Dan kalau Allah tahu nanti akan dibangkitkan di hari akhir, di kemudian dihisab, akan ketahuan semua. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Akhirnya enggak jadi dia. Nah, ini yang seperti ini ubudiyah, baru disebut ubudiyah. Gitu kan? Disebut ubudiyah. Baik, sampai sini paham insyaallah ya. Ini ubudiyah hamba dalam konteks hukum syar'i. Dalam konteks hukum syar'i termasuk juga larangan-larangan untuk hal-hal yang tidak bisa diketahui oleh siapapun, seperti riya. Kita dilarang berbuat riya. Riya yaitu ya syirik kecil ya di kalbu seseorang ya. Dilarang berbuat riya. Siapa coba yang tahu kok kita riya? Enggak ada yang tahu kecuali Allah pastinya. Ya orang nggak tahu antum riya, nggak tahu. Ya kadang bisa ketahuan juga, karena kadang ya agak kelihatan dari tingkahnya, karena actingnya kurang bagus gitu kan. Nah ini nggak ada yang tahu. Dia udah bisa actingnya udah bagus, udah memang high class riyanya itu, ya sampai nggak sadar kalau lagi riya gitu kan, saking seringnya riya gitu kan. Maka dia sholat Allahu Akbar, dikhusyukin, dicakepin sholatnya. Ya, karena di sini ada ustadz, ada calon mertua, ada calon mertua yang lainnya juga, ada adiknya calon, dan ada banyak, masya Allah. Buh, di situ sholat nggak terlalu pojok tapi agak sini. Ya, lo sholat di sini, masya Allah. Padahal lagi ada kajian, ya, gimana? Lagi pada ngaji sholat di sini, masya Allah. Gimana kira-kira antum? Ada seorang sholat di situ kira-kira? Gimana? Antum juga bakal berpusat ke itu kan? Sholatnya gitu terus Allahu Akbar, alhamdulillah. Anlay kajian dia pakai suara-suara, wah masya Allah. Ya, kira-kira gimana tuh? Orang kan dia kan jadi pusat perhatian. Ternyata nggak mau riya. Ya, kalau misalnya ada dorongan riya enggak jadi. Dari pagar situ udah pengen niat lagi kajian nih, mumpung banyak orang pengen sholat di depan mereka biar ketahuan saya sholatnya bagus gitu kan. Ini orang riyanya jelek banget ya, enggak profesional lah gitu kan. Udah mau masuk nih. Tapi kemudian ingat, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kok saya kayak gitu niatnya? Ya. Akhirnya kemudian ngaji lah, sholat di situ aja, sholat di situ, sholat di maksudnya di ubin yang sana, ya. Maka kemudian akhirnya apa? Dia sholat di sana, nggak riya sama. Nah ini dia meninggalkan apa? Riya karena apa? Karena takut sama Allah. Orang nggak ada yang tahu, nggak ada yang peduli dengan dia, mau masuk nggak jadi, nggak peduli sama dia. Tapi dengan itu di hatinya bergelombang, bergejolak, nggak jadi akhirnya. itu Allah ganjari pahala karena dia telah beribadah kepada Allah dengan meninggalkan larangan dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Di situ udah mulai pahala tertanam. Salat akhir di situ. Ya, di luar sana. Pas di salat akhir dia baru tahu kalau misalnya di sana ada akhwat, ya. Mulai tergelitik. Nah, gini dong baru, ya. Ya. Malah makin mantep ini, makin mantep riaknya. Gini dong, masa saya cari perhatian sama ikhwan, ya kan? Allahu Akbar, ya. Pas sujud agak ngeliatin gini, ternyata lagi ngeliatin saya, masya Allah, ya kan? Iya, sama-sama ngeliat, ya, sama-sama ngeliat, masya Allah, ya. Itu berarti ya dia tadinya sudah meninggalkan karena Allah, dia malah melakukannya lagi demi manusia, demi ridho manusia. Iya, baik, begitu ya. Kemudian berikutnya. Ubudiyah hamba dalam konteks musibah. Nah, ini masuk ke dalam al-qadha. Al-qadha yang Ibnu Qayyim mengerucutkan di masalah musibah dan perbuatan dosa. Yang mana keduanya itu berliputan di kehidupan kita masing-masing, baik setiap hari atau kadang-kadang. Bagaimana manhaj ubudiyah kita dalam konteks musibah ini juga masuk ke kajian manhaj sebenarnya. Yang ditakdirkan musibah, yang ditakdirkan atas hamba ini, bagaimana caranya? Ada tiga tingkatan, tiga maratib dalam menyikapi musibah. Ya, ada tingkatan, tiga maratib, tiga martabat, tiga derajat, tiga kelas dalam menghadapi musibah bagi seorang muslim. Tingkatan pertama, tingkatan basic atau default. Ini bahasa ada ya, enggak ada dalam kitab-kitab. Default. Ya. Default setting ya. Sering lihat tuh yang suka main game tuh tahu tuh ya. Default settings ya. Atau di HP juga ada ya kan. Settingan default, kembali ke basic. Ya, itu tingkatan paling rendah. Ini kita belum sampai ya. Tingkatan kedua, ya, tingkatan lebih baik tapi bukan default, bukan tingkatan asal tapi bagus ya. Tingkatan ketiga paling tinggi. Nah, tingkatan pertama sabar. Tingkatan kedua ridha, tingkatan ketiga paling tinggi syukur. Ya. Di tingkat manakah kita berada ketika mendapatkan musibah gitu. Di tingkat yang mana nih? Apakah di tingkat sabar semata dan itu bagus, atau sampai ridho dan itu lebih bagus, atau sampai syukur? Maka kepala antum ada mahkota di situ, masya Allah. Dapat musibah syukur, ya. Istri kamu meninggal, alhamdulillah, masya Allah. Ini ada muskilah ini kok kayak gini orang, ada masalah ini berarti ini, ya. Nah. Kita lihat, kita baca di sini. Satu, caranya bersabar menghadapinya. Itu default. Defaultnya seorang mukmin, manhaj asal seorang mukmin berubudiyah dalam konteks musibah adalah sabar. Tidak ada yang di bawahnya. Itu paling rendah. Dan itu bagus. Makanya kata Nabi SAW, tuba. Astaghfirullahaladzim. Ya masya Allah, anda lupa. Aduh, hadisnya anda lupa awalnya. Fa inna amrahu kullahu khair. Ajaban li amril mu'min. Fa inna amrahu kullahu khair. Sungguh ajaib perkara orang beriman. Semua urusannya itu baik. Ya? Apa? In asabahu darra sabar, fa kana khairan lahu. Kalau dia dapat musibah, dia sabar. Ini default aslinya. Orang mukmin beriman dapat musibah harus sabar. Enggak boleh derajat lebih rendah dari itu. Harus sabar. Itu paling wajib, itu wajib, wajib. Ya, sabar. Dan itu kebaikan buat dia. Wa in asabathu sarra atau wa in asabahu sarra, kalau dia dapat kesenangan, syakar, dia bersyukur, fakana khairan lah, maka itu kebaikan buat dia. Jadi dapat musibah syukur, dapat nikmat tidak kufur. Afwan, salah. Dapat musibah dia sabar, dapat nikmat dia bersyukur, tidak kufur. Gitu ya. Begitu kan? Ya. Ini yang pertama, apa itu sabar? Nah, gitu ya. Ini kita pertama, terus sabar itu kayak gimana? Ya. Kalau sabar dalam konteks musibah, definisinya adalah al-wukufu ma'al balwa bila syakwa. Al-wukufu ma'al balwa bila syakwa. Yaitu wukuf, wukuf di Arafah artinya apa? Stay, ya. Tetap, menetap, menetap bersama dengan musibah. Al-wukuf menetap ma'al balwa, bersama dengan musibah. Bila tanpa syakwa, keluh kesah. Gitu. Ya. Jadi sabar dalam konteks musibah hakikatnya adalah bertahan dengan musibah tanpa keluh kesah. Fahami baik-baik ini, jangan salah paham tapi. Ya, bertahan dengan musibah tanpa keluh kesah. Pertama, bertahan dengan musibah, kedua tanpa keluh kesah. Bertahan dengan musibah artinya dia tidak lari dari problematika atau melemparkannya ke orang lain. Dia menghadapinya. Nah, ini baru orang sabar nih. Tapi syarat kedua, bila syakwa, tanpa keluh kesah. Maksudnya keluh kesah gimana? Tanpa keluh kesah ke makhluk Allah, tapi keluh kesahnya kepada Allah. Orang sabar tapi sering nangis di hadapan Allah. Nah, ini sabar betul. Dapat musibah ini itu, dia enggak cerita ke tetangga, ceritanya ke Allah aja. Ah, ini masya Allah sabar. Walaupun kadang-kadang boleh baginya untuk cerita ke beberapa pihak yang bisa dipercaya untuk mencari solusi, itu mungkin bisa. Tapi itu kan enggak semua konteks musibah gitu kan. Ya. Seorang istri dapat musibah, ya suaminya gajinya kecil, ya. Gajinya 500 ribu per bulan. Itu bukan kecil lagi itu, ya. Masya Allah. Udah gitu kena PHK lagi, masya Allah. Ya, musibah. Kemudian istrinya itu menghadapi problematika ini, berusaha tegar, tetapi cerita ke tetangganya. Ya, ya, pas lagi ada tukang sayur, ya. Tetangga 5 orang sama tukang sayur hakim. Ya, wah, suami saya kemarin habis di PHK, ya Allah, ngenes banget rumah tangga saya, bu, gitu kan. Ibu mah masih mending, gitu kan. Rumah tangga saya itu, istri saya, suami saya ngelirik jajan mulu, mentang-mentang banyak duit. Ibu masih mending, bu, suami miskin jarang jajan. Iya, suami saya mentang-mentang banyak duit jajan mulu, jajan tanda kutip, ya. Tuh kan akhirnya kan jadi keluar, ya, curhatan-curhatan kepada makhluk, dan itu membongkar aib suami pula, masya Allah, ya, begitu. Jadi itu nggak sabar namanya. Sabar itu ketika menghadapkan keluhan hanya kepada Allah. Ini ya, defaultnya ini satu. Kedua, kemudian yang kedua adalah lalu ridho terhadapnya. Ya. Lalu ridho terhadapnya. Dan ridho itu lebih tinggi daripada sabar secara tingkatan. Ridho itu yang kedua. Ya, ridho itu yang kedua. Tapi masih disabar, ikhwan. Sabar itu apa? Wajib ya. Sabar itu wajib. Ridho itu tidak wajib. Gitu loh. Tapi sabar itu ada sabar wajib memang. Ada sabar versi sempurna. Ada sabar versi yang kurang sempurna. Tapi bisa disebut sabar. Sabar versi ini. Kata Nabi SAW, innama sabru inda sadmatil ula. Kata Nabi SAW. Yang disebut sabar itu secara sempurna ketika di pukulan pertama. Gitu. Ngerti gak? Misalnya pas sampai duduk ya kayak gitu tak siram. Marah sama, wah Ustaz jangan mentang-mentang Ustaz. Ngamuk kan. Oh, duduk habis itu sabar. Ya. Ah. Ini disebut sabar sempurna enggak kira-kira? Ya, sabar yang sempurna enggak kira-kira? Atau kita coba dulu. Hah? Sempurna enggak? Sempurna. Enggak, antum udah diginin, antum diri marah nantang gitu. Wah, oh, Ustaz motor Supra enggak tahu kalau misalnya saya moge ya gimana misalnya. Itu sempurna enggak sabarnya? Enggak kan? Tapi habis itu antum duduk ngurus dada. Kalau lo bukan Ustaz udah habis lo. Sabar sempurna enggak tuh? Enggak ya. Tapi udah ngurus dada, duduk lagi sabar, sabar. Dia ayomin sama temennya. Sabar, ntar di luar. Gitu. Temennya juga provokator ya. Misalnya gitu ya. Ini sabar enggak sempurna. Tapi kalau sabar yang sempurna, antum disiram air, diem aja istiqomah dia. Diem aja ya. Kata Ustaz kan harus sabar, dari awal harus sabar. Pokoknya dipukul yang pertama sabar. Diem pahit banget nih hati rasanya ini. Habis itu menghadap kiblat dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, itu sabar yang sempurna dan ada sabar yang tidak sempurna, ya. Nah, itu wajib. Sabar itu wajib. Walaupun antum pertama ketika dapat musibah, keluar kabar, mungkin antum mencak-mencak. Tapi habis itu mulai perlahan udah mulai udahlah sabar aja. Nah, ini memang disebut sabar, tapi tidak sempurna. Sabar itu dapat kegetiran pukulan pertama enggak langsung wah kayak petasan gitu, enggak. Kalau perempuan kadang-kadang enggak bisa kayak gini. Kadang-kadang pukulan pertama reaksinya itu berlebihan kadang-kadang. Kata suaminya, "Sayang, saya mau nambah nih." Wah! Enggak tahu diri, suami enggak tahu diri. Mau nambah ini tandukan nasinya kurang, ya kan? Nah, jadi kalau perempuan seringkali orang yang cepat reaktif ya atau emosional itu sabarnya kadang-kadang atau seringkali kurang sempurna. Tapi yang dia memang teguh, tegar, sabar dari awal ditonjok, sabar. Nah, ini sabarnya sempurna. Iya, walaupun dia habis itu ngedoain, "Ya Allah, balas ya Allah." Di akhirat aja lah ya Allah, gitu misalnya. Tapi dia menahan. Ini sabar sempurna insya Allah. Yang kedua, ridho. Ridho ini step kedua atau tingkatan kedua. Bisa aja ridho itu langsung aja nanti setelah sabar udah ditepuk sabarnya, abis itu ridho bisa. Apa bedanya ridho dengan sabar? Sabar itu masih ada gondok di hati bisa mungkin. Masih ada gondok disiram. Pahit banget di hati, panas gitu. Ini masih sabar. Tapi kalau ridho disiram, nggak ada rasa. Iya, nggak ada rasa. Maksudnya ya ridho aja nggak apa-apa. Air biasa doang, nggak masalah. Emang udah lama nggak mandi itu kan, ya, nggak masalah gitu kan. Nah, ini ridho. Dia ridho ini tidak ada sedikitpun sakhut atau sukhut atau kebencian di hati. Ini biasa aja. Biasa. Tapi kalau misalnya masih ada kebencian di hati, dia tahan. Ini sabar namanya. Itu bedanya dengan ridho, ikhwan. Bedanya dengan ridho. Antum misalnya di kereta atau di mana perjalanan, dompet jatuh. Ini kan musibah. Kartu ATM di dalamnya, KTP, STNK, SIM, waduh repot lagi ini. Ya kan? Ya. Tapi antum merasa biasa aja. Gampang lah nanti urus lagi gitu kan. Enggak ada rasa. Nah, ini ridho namanya. Masya Allah. Ridho ini enggak wajib, enggak harus kayak gini. Makanya kenapa gak diwajibkan? Karena gak semua orang bisa. Adapun sabar semua orang harus bisa. Bagi yang merasa gak bisa, sebenarnya dia bisa, cuman dia gak mau bisa. Jadi sabar itu semua orang harus bisa. Adapun ridho, semua orang gak bisa dipaksa bisa. Gak bisa dipaksa bisa. Iya, gak bisa dipaksa bisa. Kedompet hilang, isinya 5 juta. Lumayan. Itu kan hati, aduh, ya Allah, gitu kan, rasanya nggak enak gitu. Ini berarti belum ridho dia, belum mengaksep takdir ini sempurna. tapi dia sabar, gak ngeluh, gak apa. Nah ini bagus, sabar. Tapi gak semua orang bisa digituin. Kadang 5 juta itu gaji 2 bulan misalnya. Waduh, ya kan? Ya, begitu ya. Kemudian bersyukur. Bersyukur atas adanya musibah tersebut, dan bersyukur lebih tinggi tingkatannya daripada ridha. Ini bersyukur lebih kelasnya master ini. Master terhadap musibah, masya Allah. Itu bersyukur itu bedanya dengan ridho adalah, ridho itu memang tidak ada rasa gondok, tapi juga gak sampai seneng bahagia karena Allah, gak sampai begitu. Adapun kok syukur dapat musibah, dia langsung bahagia, seneng dengan takdir Allah ini, dan dia yakin bahwa saya dibalik ini semua, ya Allah, engkau akan gantikan untuk saya sesuatu. Gitu kan. Iya, kehilangan dompet isi 5 juta. Ya. Kemudian ya Allah, hilang dompet. Ya Allah, ternyata inilah jawaban Engkau ya Allah, kegundahan saya selama ini. Alhamdulillah ya Allah. Saya bersyukur ya Allah atas kehilangan dompet. Kenapa? Karena ternyata uang 5 juta itu subhat yang dia selama naik motor itu dia mikir, ya Allah, ini saya pakai enggak ya? Saya pakai enggak ya duit ini? Oh, bingung dia. Allah jawab kebingungan itu dengan menghilangkan dompetnya. Kemudian pas hilang, alhamdulillah hilang ya Allah. Walaupun gak apa-apa lah, STNK-nya hilang nanti urus lagi, tapi yang penting saya terhindar dari uang subhat. Ya Allah, ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Senang dia. Ini namanya syukur terhadap musibah. Dan tingkatan ini lebih-lebih, gak sampai wajib. Gak semua orang bisa kayak gini. Jarang bahkan. Orang yang bisa gini, ilmunya tinggi ini orang. Masya Allah. Iya. Mas. Kan? Baru rambut kan? Mas. Ciprati ya. Siram. Alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik, atallahu umurki ya Ustaz, barakallahu fiik. Oh, masyaallah. Antum minta lagi. Oh, cukup Ustaz, cukup, cukup. Ya. Nah, itu syukur ya. Bersyukur. Baik, kita lanjut. Tingkatan terakhir ini yaitu syukur hanya dapat diraih oleh seorang hamba apabila hatinya benar-benar telah mencintai Allah. Ia meyakini kebaikan pilihan Allah baginya. Ia meyakini kebajikan Allah terhadapnya, mengetahui kelembutan Allah terhadapnya. Ini gimana nih? Gini aja. Dah, bismillah gini aja. Ia meyakini kebaikan pilihan Allah baginya, meyakini kebajikan Allah terhadapnya, mengetahui kelembutan Allah kepadanya, dan meyakini adanya kebaikan Allah di dalam musibahnya. Seorang pria bujang, ya, nazar mau ngelamar putri anak gadis orang, ya. Pas datang ternyata ditolak mentah-mentah sama bapaknya atau sama ibunya. Ya. Maaf, Mas, ya. Ya. Ya, enggak ngomong langsung, kamu kami tolak, enggak ngomong gitu kan, ya. Enggak etis juga ngomong gitu, ya. Antum berapa tahun, Syekh? Udah nikah belum? Hah? Antum udah? Udah nikah? Masya Allah. Ya, semoga antum cepat nikah, insya Allah. Ana mau ana bully tapi enggak tega juga, ya. Misalnya seorang bujang usia 20... Antum usia 20 tahun lah. 20 tahun benar? Masya Allah. Ya, dia suka dengan seorang gadis. Masya Allah. Ke rumahnya kemudian ketemu bapaknya. Gadisnya usia 18 tahun. Kan menaknya kan kok perempuan di bawah usianya. Ya. Kemudian bapaknya gak suka sama antum. Bapaknya. Dek. Ya gitu kan biasanya. Dek. Kamu anak bagus lah. Ya, tapi... ya umur kamu kan 20, umur anak saya 18, ya tunggulah sampai umur kalian sama lah gitu. Ya, kalau udah digituin Syekh, kalau antum nanti dapat pengalaman kayak gitu, semoga enggak ya. Ini antum ingat pelajaran ini ya. Iya. Imma antum sabar dan itu wajib, atau antum ridho, atau antum bersyukur, ya gitu. Kalau sampai bersyukur, wah antum berarti yakin bahwa gantinya lebih baik. Alhamdulillah Pak, Bapak menolak saya. Alhamdulillah ini pasti ada jawaban dari Allah setelah ini, Masya Allah. Gitu. Habis itu langsung diusir benar-benar dari rumahnya. Iya. Ya. Ini kalau antum sampai bersyukur akan ada yang musibah untuk peringatan buat antum, Masya Allah. Walaupun asalnya ya kita gak ada yang suka musibah. Defaultnya orang gak ada yang suka musibah. Tapi ketika kita husnudzon sangat kepada Allah dengan musibah ini Masya Allah. Gak mungkin Allah Ta'ala itu tidak menawarkan kemudian gantinya. Pasti, ya pasti. Tapi kemudian, ubudiyah hamba dalam konteks perbuatan dosa yang ditakdirkan atasnya. Jadi perbuatan dosa yang kita lakukan, inna'udzubillah, itu juga takdir Allah. Tetapi kita bedanya gak boleh beralasan dengan takdir untuk melegalisir perbuatan dosa itu. Iya. Kamu kenapa pacaran? Qadarullah wa masyafa'ala. Gak bisa gitu. Itu enak banget itu. Ya. Ya. Kalau misalnya melakukan perbuatan dosa yang sudah Allah takdirkan terjadi pada kita, maka segeralah bertaubat dan melepaskan diri dari perbuatan dosa itu, seraya tunduk dan memohon ampunan dengan penuh penyesalan. Ia meyakini bahwa hanya Allah yang dapat melepaskannya dari dosa itu, dan hanya doa yang dapat menyelamatkannya dari dampak dosa itu. Dampaknya, menyelamatkan dari dampaknya. Di sini doa sebagai wasilah semata, ya. Adapun yang menyelamatkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ia juga meyakini bahwa jika perbuatan-perbuatan dosa tersebut terus dilakukannya, niscaya dosa-dosa itu akan menjauhkannya dari Allah. Ya. Jadi dosa itu membuat kita jauh dari Allah, hidup makin berat, makin gak enak. Dan wibawa makin berkurang, ya. Juga akan membuat terusir dari pintunya, yaitu pintu ampunan Allah atau pintu surga Allah, hingga ia menyadari bahwa dosa-dosa itu merupakan bahaya yang tidak dapat dihindari tanpa pertolongan Allah. Maka ketika seseorang melakukan dosa atau maksiat, dia itu menuju ke zona atau sedang berada di zona bahaya, dan tidak ada yang bisa membawa dia kembali ke zona aman kecuali Allah. Bahkan ia merasakan bahaya yang ditimbulkan dosa-dosa tersebut lebih besar daripada bahaya yang menimpa badannya. Iya. Bahaya yang antum dapatkan dari kelakuan, ya, bahaya yang kita dapatkan dari kelakuan atau dosa maksiat kita itu lebih besar daripada bahaya. Bahaya di sini bahaya maknawi, ikhwan. yaitu misal, ya, suudzonnya orang ke antum, antum kehilangan kewibawaan, tuduhan atau fitnah, menzinahi anak orang, nanti kelak mungkin dizinahi anaknya, gitu kan, dan seterusnya. Kama tadi nutudan, sebagaimana engkau melakukan sesuatu, maka engkau akan diperlakukan serupa. Ya, mengerikan sebenarnya, mengerikan. Menzolimi orang sekarang, kelak kita yang akan dizolimi, belum juga hukumannya di akhirat. Karena hukuman itu, uqubah, hukuman Allah itu, ada yang bersifat ajilah, ada yang bersifat ajilah. Ada yang bersifat segera, ada yang bersifat ditunda. Yang bersifat segera ini di dunia, yang bersifat ditunda itu di akhirat. Ya, maka mengerikanlah pokoknya kalau misalnya kita masih memelihara maksiat atau dosa. Tapi pada kuliah itu aja yang bisa kita sampaikan dari materi, insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tolong, Syekh Juna, tolong dibaca dulu ini boleh apa enggak pertanyaan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya lari dari musibah tidak sabar apa ya Ustaz? Lari dari musibah maksudnya anak sakit, antum enggak peduli, itu lari dari musibah. Enggak usah. Jazakallahu khair udah yang bertanya ini, cuman karena ya menjaga stabilitas majelis dan juga tahun ini tahun yang memang tahun ini ya. Ya begitulah ya, antum tahulah pokoknya ya. Kita lanjut tadi ya. Lari dari musibah. Tadi misalnya anak sakit, antum tidak peduli dengan itu. Ini lari dari musibah sebenarnya. Musibah yang menimpa anak kita itu musibah buat kita juga gitu loh. Anak sakit, masuk ranap, rawat inap, antum enggak mau mengunjungi, enggak peduli, ya itu berarti lari dari musibah. Itu diantara contohnya. Diantara contohnya. Keluarga sedang pailit, betul-betul enggak ada duit. Ya. Antum sebagai laki-laki enggak mau bertanggung jawab. Enggak mau lebih keras lagi mencari nafkah. Bodoh amat lah, udah biarin. Ini juga lari dari musibah tanpa ikhtiar. Ya. Begitu. Dan apa saja cara yang salah dalam menghadapi musibah? Cara salah yang pertama menghadapi musibah adalah ya ketika dia lebih dulu mencurahkan keluh kesahnya kepada manusia dibandingkan kepada Allah. Dan ini kebanyakan orang seperti itu. Ceritanya ke orang dulu. Nyari solusi pada orang dulu sebelum kepada Allah, bahkan enggak kepada Allah sama sekali kadang-kadang. Iya. Langsung ke orang-orang dulu curhatnya. Ya. Ini salah sebenarnya. Ya, di kajian misal seorang ustaz ya, di kajian. Ustaznya kajian, kemudian ada jemaah yang protes. Ya, jemaah protes, jemaah yang nyakit, kalimatnya menyakitkan dirinya misalnya. Kemudian akhirnya ustaz ini langsung nulis status. Begitu keluar dari masjid langsung nulis status di Facebook. Ya. Jemaah saya kurang ajar, ya dan seterusnya. Ya. Cuap-cuap di tengah manusia. Yang benar adalah ketika dia tidak diterima dakwahnya, hendaklah dia mengkiblatkan kalbunya kepada Allah. Ini cara yang benar. Banyak orang enggak ketemu solusi. Kenapa? Karena dari awal, dari start caranya sudah tidak benar dalam menghadapi musibah, yaitu mengucapkan keluh kesah kepada makhluk Allah. Yang makhluk Allah itu orang-orang tidak butuh cerita prestasi antum. Dan mereka malah lebih suka cerita kesedihan antum. Bukan untuk apa-apa, untuk mereka sebar. Gitu kan? Maka hati-hati, justru jadinya permasalahan lebih besar lagi nanti. Ya begitu, itu diantaranya ya. Kemudian saya akrab dengan seorang wanita. Masya Allah. Teman kelas. Padahal selama 5 semester biasa saja. Ketika saya memperhatikan baik akhlak, agama dan manhajnya sama, lalu ana menjanjikannya menikah. Ini satu apa tiga tulisannya? Tulisannya J, ya, J bulan, ya, tiga mungkin ya. Sebelum menikah 3 bulan sebelum wisuda, atau sebulan, pokoknya sekian bulan sebelum wisuda, ya, sesuai kesepakatan. Bahkan dia menolak lamaran orang lain. Mantap ini, masya Allah. Saya mau lamar bulan ini, tapi menikah tahun depan. Apakah boleh? Boleh kalau tahan, ya. Lamar bulan ini bulan apa? Februari, Allah musta'an. Nikah tahun depan. Berarti 10 bulan lagi dong. Ya ntar disamber ayam rizkinya ya. Ortu belum ridho menikah sebelum wisuda. Dan kami tidak komunikasi. Allahu musta'an. Ini kesian nih. Jangan diketahui nih ikhwan. Ini lagi sulit ini keadaannya. Nasihat anda ikhwan. Nasihat anda untuk teman kita ini, sahabat kita ini. Dalam kondisi seperti ini. Emang ini kondisinya gak remeh cuma. Jadi jatuh cinta itu kondisi yang mungkin kita menertawai orang itu, tapi suatu saat atau pernah kita merasakannya. Ya. Kalau seperti ini, kembali kepada Allah pertama, kembali kepada Allah dan taubat, ya, banyak-banyak karena ini dosa, disebabkan dosa. Tapi sudah terlanjur janji, janji seperti ini, janji yang memang tidak wajib untuk antum tunaikan sebenarnya. Ya, karena bagaimanapun hati bisa berubah. Ya. Nah, anda misal antum mau lamar bulan ini menikah tahun depan. Ya. Sekarang pikirkan antara Februari sampai ke tahun depan. Tahun depan juga masih global. Ada Januari sampai Desember. Tahun depan bulan apa? Bulan Desember 2020, Ustaz. Berarti 18 bulan lagi. 20 bulan lagi. Berapa bulan lagi itu, Masya Allah. Sekarang antara rentang lamar sampai jadi nikah itu kapan? Berapa? Antum terjaga gak gitu loh? Ketika ngelamar itu kan sebenarnya pihak perempuan itu tuh penasarannya itu ini banget, gede banget. Pihak keluarga perempuan juga mereka sensitif loh. Kalau udah dilamar istrinya, ya calonnya ini, ya kapan tanggalnya ditentuin dong, kapan tanggal itu ditanya terus, dirongrong terus. Dalam rentang waktu yang panjang seperti itu untuk zaman sekarang sangat riskan, ya. Antum kok baru datang? Ini pertanyaan tuh bukan? Bukan? Masya Allah. Sabar ya. Tapi nanti next time datang lagi, jangan nggak datang lagi. Ya. Nah, ya anak saran anak ikhwa, ya. Apa benar udah lamar belum melamar ya? Antum istikharah lagi. Mau benar lamar bulan ini atau gimana? Kalau lamar bulan ini, lihat ortu, konsultasi lagi sama ortu, ya. Ngobrol lagi sama orang tua, minta betul-betul diminta pemahamannya sampai paham, ya, dan minta sama Allah supaya merubah orang tua ini supaya menyetujui nikah sebelum wisuda. Kalau memang insya Allah mulai terbuka, baru silakan lamar segera. Kalau perlu lamar bulan depan nikah lah, gitu kan? Tapi kalau rentang lama ini, ana nasihati jangan seperti itu, karena fitnahnya besar nanti, ya. Fitnahnya besar, ya. Dan rasa sakitnya nanti bisa lebih nggak enak lagi, begitu. Atau kalau udah nggak ada jalan, Allah nggak memberikan jalan apapun selain jalan yang tadi panjang rentang itu, coba. Solusinya adalah antum lupakan sejenak, begitu, ya. Semoga Allah berikan kemudahan dan juga hidayah bagi orang tuanya untuk memudahkan anaknya menikah. Ana mau menanyakan tentang adanya larangan menggunakan baju warna putih untuk akhwat. Apakah ada dalilnya? Ana nggak tahu. Anda nggak tahu dalilnya apa larangan tersebut, Anda tidak tahu, ya. Tidak tahu di sini bukan berarti nggak ada. Wallahu a'lam. Anda nggak tahu, ya. Seperti apa larang baju warna putih dan selain, nggak tahu. Dan bagaimana jika digunakan untuk menikah? Ke apa larangannya? Anda nggak tahu. Jadi wallahu a'lam. Silakan pakai baju putih selama tidak menggoda laki-laki, nggak masalah. Wallahu a'lam. Apalagi untuk menikah selama dipisah laki perempuan, enggak ada masalah dari situ semua. Mau pakai baju mungkin putih polos maksudnya, enggak ada masalah insyaallah. Selama itu tidak menarik perhatian laki-laki ajnabi. Wallahu alam, mungkin jika ada ustaz yang menjawab tidak boleh dengan ada dalil, maka tentu ikuti dalil. Tapi setahu ana wallahu alam tidak ada pelarangan untuk itu. Wallahu alam, ana enggak tahu. Iya, jadi kembali ke asal, yaitu asalnya adalah mubah. Wallahu a'lam. Cukup sampai sekian aja ya jemaah sekalian. Jazakumullah khairul jaza atas kehadirannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.